Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya, nampaknya hadirin tak percaya karena beda gambar dengan orang asli. Jangankan bapak ibu, saya aja heran nengok gambar itu tadi. Macam-macam Cina pula sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak-bapak dari DPRD Provinsi dan Kabupaten, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lingga, Bapak Ketua Lembaga Adat Melayu, hadirin hadirat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kabupaten Lingga, Bunda Tanah Melayu. Bapak ibu kalau pergi ke Masjid An-Nur Pekanbaru Riau, di sana banyak sekali kebun pokok korma. Pokok korma ada beberapa batang kiri dan kanan, tapi sampai sekarang pokok korma ini tak berbuah, tak ada buahnya. Jadi kami pun heran, kenapa pokok korma ini tak berbuah. Akhirnya datanglah Mr. Kolak dari Thailand. Bukan kolak pisang, nama dia Mr. Kolak. Mr. Kolak ini 16 tahun meneliti masalah korma. Setelah diteliti-teliti-teliti, kenapa korma yang ada di sekitar halaman Masjid Agung ini tak berbuah? Rupanya sebabnya satu. Apa dia? Jantan semua. Itulah makanya kalau kita beli bibit korma, pastikan bahwa dia betina, baru dia bisa berbuah. Dan korma ini, kalau dia ada 30 batang korma, itu betina, jantannya cukup satu saja. Jadi korma ini rupanya suka poligami. Tak perlu banyak-banyak. Selama ini kita tahu Melayu, ya. Tapi baru hari inilah saya tahu sampai ke asal-muasal Bunda Tanah Melayu. Di mana dia? Kabupaten Lingga. InsyaAllah saya akan update status. Aku sudah sampai ke Bunda Tanah Melayu. Kalian baru ke ayahandanya saja. Aku sudah sampai ke Bunda. Ustaz Somad, itu di Lingga itu ada Gunung Daik bercabang tiga. Tapi jarang-jarang orang bisa menengok cabang tiga karena tertutup awan. Tapi begitu rombongan tadi sampai, bisa pula nampak, bergambar, berfoto pula lah kami. Bisa kami bawa oleh-oleh pulang nanti. Bercabang tiga. Luar biasa kunjungan kemari. Ramai. Pentasnya pula. Tadi malam saya menyampaikan tausiah di Tanjung Pinang. Jamaah ramai. Sebelum kemari solat pula di Masjid Sultan. Dan sempat ziarah ke makam Sultan Mahmud Riayat Shah. Dan mendoakan, membacakan kul huwallah tiga kali, kul abil falak sekali, kul abil nas sekali, al-fatihah sekali. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikan pahala bacaan kul huwallah ku ini kepada almarhum Sultan Mahmud Riayat Shah wa ala jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kami pun setelah itu langsung ke kediaman Bapak Bupati, disambut oleh Ibu Bupati. Setelah itu barulah makan. Setelah makan, inilah payahnya kalau sudah makan ini. Bak kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur pula urat mata. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,

penangkalan anak muda dari narkoba bukan cuma tanggung jawab bapak-bapak polisi dari BNN, Badan Narkotika Nasional. Ini tanggung jawab kita bersama. Ada pejabat, ada anak muda, tapi ada orang yang di tengah. Siapa yang di tengah ini? Alim ulama. Alim ulama tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Dia berada di tengah-tengah. Makanya kursi saya tadi dipasang di tengah. Tak ke kiri, tak ke kanan. Saya tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Nah, ini dia di tengah. Makanya kalau ada pencalonan bupati, gubernur, wali kota, siapapun yang ngajak saya ikut aja. Ustaz Somad, saya mau mencalon nih Pak Ustaz. Apakah Ustaz mendukung saya? Saya dukung insya Allah. Datang satu calon lagi, apakah Ustaz mendukung saya? Saya dukung insya Allah. Yang betulnya mana yang Ustaz dukung? Semua kita dukung insya Allah. Asalkan ditolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pejabat, ada anak muda, ada ulama. Lalu yang jempol ini siapa? Ini ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu ini jempol? Karena ibu-ibu suka dipuji pakai jempol. Balik ibu itu dari Batam, dibawanya lah batik oleh-oleh untuk bapak. Bapak pun menengok kain batik. Bang, ini ada oleh-oleh tadi dari luar kota. Apa kata si bapak menengok? Masya Allah, bu. Belum pernah seumur hidupku menengok batik macam ini. Padahal dalam hati banyak berserak-serak di sini. Gimana masakannya tadi, Pak? Yummy. Maknyus. Padahal masinnya minta ampun. Ibu-ibu suka sini. Maka bapak yang mau menyentuh hati si ibu, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ari Lasso. Ini ibu-ibu, ya. Ini pejabat, ya. Ini ulama, ya. Ini anak muda, ya. Kelingking ini siapa? Orang susah. Orang susah ini mesti ada. Kalau dia tak ada, siapa ngorek hidung, ngorek telinga? Tapi tak akan mungkin ngorek hidung pakai besar, betul lubang hidung. Tapi jangan sampai kita merasa lebih hebat, lebih mulia. Telunjuk tak pernah merasa lebih mulia daripada kelingking. Karena di hadapan Allah kita ini semuanya sama. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah adalah hati kamu. Walaupun kau telunjuk, kalau hatimu kotor, hitam, tak ada gunanya. Walaupun kau kelingking, tapi hatimu bersih, kau lebih dulu masuk surga daripada ulama. Makanya jangan pernah kita menyepelekan orang. Ini sekarang banyak orang sombong, angkuh. Asal nengok orang susah, oh, tangan masuk kantong. Mendongak ke atas. Udah lepesek ke atas pula. Gerimis masuk ke lubang hidung. Saya dari tadi saya perhatikan, dari mulai sampai, dari mulai Pak Sekda, dari mulai Pak Wakil, dari mulai Pak Kabakesra, dari mulai Pak Anggota DPR, belum ada saya jumpa orang masukkan tangan ke kantong di Pulau Linggan. Semuanya begitu kan mengulurkan, malah saya pula yang malu. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Ustadz. Padahal dalam Islam diajarkan cuma salam dengan salaman. Kalau jumpa, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu salaman. Dua saja. Salam sama salaman. Tapi di Lingga malah tiga. Salam, salaman, bepoto. Masya Allah, luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal saya baru pertama datang kemari. Tapi kenapa bicara ini tak macam berceramah di kampung orang lain? Saya seperti balik ke kampung saya sendiri. Macam bicara kepada pakcik, makcik, ayah, ibu, keluarga. Kenapa? Karena yang mendengar ini hatinya sudah terbuka dan menganggap saya sebagai keluarga. Kalau tidak, kalau ceramah depan orang lain kan capek kita. Ceramah depan orang lain itu kan mesti pakai gaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek, tapi hari ini enggak. Saya tak macam berceramah, macam ngobrol cerita saja. Santai mengalir saja. Macam balik ke kampung halaman. Malah suasananya macam di Padang Arafah pula nampak kemah-kemahnya. teduh, sejuk. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka lima elemen ini mesti dijaga. Pemimpin bumi Melayu harus tetap orang Muslim yang taat beragama. Apa yang dilakukan Sultan Mahmud Riayat Shah? Membangun masjid Melayu Islam masjid. Apa yang ada di Pulau Penyengat? Masjid. Apa yang ada di Kerajaan Siak Sri Indrapura? Masjid. Apa yang ada di Kerajaan Istana Maimun Melayu Delhi Medan? Masjid. Apa yang ada di Kerajaan Melayu Istana Langkat berbatasan dengan Aceh? Masjid. Apa yang ada di Kota Pekanbaru? Masjid. Setiap kali Sultan Melayu menginjakkan tapak kaki ke tepi sungai, ke tepi pantai, yang pertama dia bangun adalah masjid. Makanya kalau ada masjid di bumi Melayu kosong, mengundang laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sampai ke masjid Sultan, kosong. Kenapa kosong ini? Orang dah sholat, Pak Ustaz. Ustaz yang terlambat sampai. Kalau pas sholat, penuh itu masjid. Tapi karena pas datang terlambat, kami pun sholat jamak qasar, jamak taqdim. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Maka tadi kami tak ikut sholat kemari. Jangan bapak ibu bertanya, mana ustaz tu tak sholat? Ustaz kok tak sholat? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemimpin kalau sudah dia menjalankan syariat Islam, maka insya Allah sampai ke bawah. Begitu kata sosiolog Muslim dari Tunisia, namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, kalau pemimpinnya itu taat beragama, insya Allah sampai ke bawah akan taat beragama. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat akan menengok, memandang bagaimana raja-rajanya. Dulu kita punya Raja Melayu. Sejak kapan? Kerajaan Lingga 1824 sampai 1911. Ingat itu anak-anak muda. Yang tua tak ingat tak apa-apa. Kerajaan Lingga 1824 sampai 1911. Ustaz kok tahu dari mana? Google.com. Dulu kita mesti baca buku. Alhamdulillah saya tadi diberikan beberapa buku oleh Bapak Pejabat Pemda Lingga. Ini oleh-oleh untuk Ustaz Somad. Dari buku para ulama, Haji Abdul Malik Karim Amrullah tahun 1969. Belum lagi saya lahir, sudah sampai ke Pulau Lingga ini. Untuk apa? Mencari kitab-kitab para ulama dari Lingga yang ditulis, dicetak di kota Makkah Al-Mukarramah. Buya Hamka tak jumpa, dia cari kemari. Saya datang mau berceramah, malah dapat buku. Nah, ini yang akan saya bawa pulang nanti. Tadi saya tanya, Pak, kalau buku ini nanti mau saya obah suai, ini tulis Arab Melayu, mau saya latinkan, saya buatkan berbahasa Indonesia, mau saya kasih footnote, gimana? Ustaz mesti izin dengan ahli waris. Nanti insya Allah, sebelum kalau saya cetak tulis ulang, akan minta izin ke ahli waris, tapi untuk sekarang ini belum sempat menulis lagi, baru ceramah-ceramah aja. Tapi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, nanti ada masanya agak sepi sikit pikiran ini, tak lagi disibukkan, saya akan menulis. Itu azam saya dalam hati. Karena kata orang bangsawan, kata orang yang mengerti sejarah, sejarawan, ulama, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulis. Anak-anak muda yang pandai menulis. Kenapa sampai hari ini kita mengenal Raja Ali Haji? Karena dia menulis. Gurindam 12. Ditulis. Tulis perjalanan ini. Karena kalau tak ditulis akan hilang ditelan masa. Rumah istana yang megah, lapuk, hancur, mati. Punya emas, punya perak, meninggal dunia. Diambil oleh warisan, harta warisan mereka warisi. Mereka jual, hilang. Badan cantik, rupawan akan hilang, dimakan cacing tanah. Ini sekarang semua orang memperhatikan fisik. Cobalah bapak ibu tonton di TV itu. Apa yang diperhatikan orang di TV? Semuanya fisik. dari ujung kaki sampai ujung rambut. Semua yang dipentingkan di TV itu fisik. Saya bukan mengatakan ini tak penting, penting. Tapi ada yang lebih penting, apa dia? Tulis bagaimana sejarah dari kerajaan Lingga sampai berubah menjadi kecamatan, lalu berubah menjadi kabupaten Lingga beserta istananya, raja-rajanya. Kalau umur saya panjang, saya ikut menulis. Tapi kalau tidak, ini sudah saya sampaikan. Ketika saya mati nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh malaikat, "Hai Abdul Somad, sudahkah kau menulis tentang kerajaan Melayu Islam Lingga?" "Aku memang tak pernah menulis ya Allah, tapi sudah kuceramahkan." Entah mereka nulis atau tidak, wallahu a'lam. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bapak-bapak yang duduk di DPRD, buatkan lomba 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2018, lomba menulis karya ilmiah sekabupaten Lingga. Juara satu akan berangkat pergi umroh. Oh, bangkitlah semangat mereka untuk menulis. Kenapa? Karena manusia ini mau tak mau, suka tak suka, tetap juga dunia itu ada di pelupuk mata. Karena itulah maka dalam doa kita tak hanya minta akhirat, tapi kita disuruh minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itulah pentingnya kita berdoa ini tahu apa yang kita baca. Mengaji bukan doa itu dihafal saja. Tapi orang yang berdoa tak tahu artinya enggak dapat pahala, Pak Ustaz. Dapat. Allah Maha tahu, tapi paling tidak dipahami secara global. Jadi saya tak senang, tak suka kalau ada orang setelah mengaji mau meninggalkan dunia. Akhirnya pejabat, gubernur, bupati, wali kota, sekda, tak lagi diambilnya. Bapak gimana? Ada rencana mau meningkatkan karir, mencalon jadi bupati tahun ini? Enggak, Pak Ustaz, saya mau mati aja. Dunia ini harus digenggam. Karena kalau dunia tidak dipegang, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di kota Makkah tak punya kekuasaan, tak memegang politik, lemah. Tak ada solat berjamaah selama di kota Makkah. Tunjukkan saya mana hadis Nabi solat berjamaah di Makkah. Tak ada. Nabi pernah coba solat jadi imam di Makkah sendirian, makmum tak ada di belakang. Begitu dia duduk tasyahud, dicekik lehernya, disungkup kepalanya, disiram pakai kotoran onta. Kenapa? Karena dia tak ada kekuasaan. Kita dihormati orang karena ada kekuasaan. Acara tablik akbar dengan balehu, dengan gambar, dengan bendera, kenapa ini bisa terwujud? Karena ada kekuasaan di genggam tangan orang Islam. Allahu Akbar. Anak-anak muda harus, anak muda itu teriakannya kuat. Saya pancing dengan Allahu Akbar, yang tua-tua kuat. Anak muda yang di belakang, Allahu Akbar. Siapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pegang kekuasaan itu. Nanti sampai masanya bapak-bapak bernaung di bawah tenda kemah. Ustaz Abdul Somad bernaung di bawah tenda yang kokoh ini. Tapi nanti sampai masanya tak ada tempat bernaung, tapi ada 7 orang dapat naungan. Satu di antara yang dapat naungan itu sab'atun wa'id isnin selasa arba'ah khamsa sitah sab'ah. Ada 7 yang dapat naungan. Siapa yang dapat naungan itu? Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin politikus, tapi dia tetap adil menegakkan syariat agama Allah, menolong agama Allah di tengah masyarakat. Anak-anak, bapak ibu yang sekarang jadi ketua OSIS, yang sekarang jadi ketua senat, yang sekarang jadi ketua kelas, ada bakat-bakat politiknya, masukkan dia ke FISIPOL, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi Pemerintahan, masukkan dia Fakultas Hukum, dia insya Allah akan menolong agama. Kita mati dimakan cacing tanah, dia tetap akan berjalan di atas Kepulauan Riau, di atas tanah Indonesia, dia yang akan menolong agama ini dengan kekuasaan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi anak-anak kita ini, nanti anak muda ini tak ada cita-citanya. Kamu setelah SMA ini mau kemana nak? Gak sekolah lah pak. Kenapa? Gak ada semua, presiden udah ada, wali kota udah ada, bupati udah ada, aku mau mati aja lah. Anak muda apa tuh? Masuk panti jompo aja. itu namanya orang tua dalam casing anak muda. Yang kita mau itu anak muda dalam casing orang tua. Casingnya boleh 71, tapi signalnya tetap 17. Dalam masalah apa? Dalam menolong agama Allah. Bukan matanya aja yang cas menengok anak gadis orang. Itu gatal namanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama pemimpin, yang kedua yang menjadi elemen penting anak-anak muda kita. Sekarang anak muda ini dihancurkan Bapak Ibu. Dulu zaman saya kecil, mak, ayah, datuk, nenek, pakcik, makcik buka lem untuk menempel kertas di dinding. Sekarang enggak, lem dibuka, dihisap, ngelem. Begitu lem dihisap, berputusan kabel-kabel di kepalanya. Bogoyang, ditangkap sama Pak Kapolsek, anak SMP habis ngelem mabuk ditempeleng sama Pak Kapolsek. Apa kata dia? Saya tak takut sama Pak Kapolsek, saya hanya takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mabuk itu. Inilah yang mau diharapkan jadi pegawai Pemko, Pemprov, akan jadi anggota Dewan 20 tahun akan datang. Mau jadi apa negeri Melayu? Bayangkan kalau anggota Dewan, pegawai Pemko, Pemprov, pecandu narkoba. Sebelum mengetuk sidang pleno, mari APBD ini kita tetapkan. Hancurlah masyarakat. Maka anak-anak muda yang hadir pada pagi hari, pada petang, rasanya macam pagi aja, saking kan redupnya. Mereka inilah yang ke depan. Sekarang 17 Agustus 2017, angka cantik 17-17. 17 Agustus 2027, 17 Agustus 2037, yang sekarang kelas 3 SMA, yang sekarang sedang duduk di bangku sekolah, 2037, 20 tahun akan datang, mereka yang akan jadi anggota legislatif. Amin. Mereka yang akan menjadi kepala dinas. Amin. Mereka yang akan menjadi sekda. Amin. Mereka akan menelpon Ustaz Abdul Somad tahun 2037. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz dulu pernah datang ke Bunda Bumi Melayu tahun 2017. Kamu dari mana nih? Dari Lingga Pak Ustaz. Kami ingin undang Pak Ustaz lagi. InsyaAllah saya datang. Perlu kami jemput Pak Ustaz? Datang tak dijemput, balik tak diantar. Hantu nih Pak Ustaz. InsyaAllah saya datang. Tapi mereka kurang yakin. Soalnya udah 20 tahun yang lalu. Tanyanya lagi. Betul nih Ustaz Abdul Somad? Betul. Masih hidup Pak Ustaz? Masih lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, betapa senangnya kita anak-anak muda ini. Karena kalau tidak hancur Bapak ibu, berapa ton sabu-sabu diselundupkan dari mulai dalam kota, maaf, sampai ke dalam palang salib, disangka tak akan dibuka. Begitu dibuka dalamnya sabu-sabu dari Cina. Mereka tidak menyerang kita dengan bom atom. Mereka tak menyerang kita seperti serangan ke Hiroshima, Nagasaki. Mereka menyerang anak-anak muda kita dengan narkoba. Narkoba itu hanya empat saja. Bodoh, gila, mati, penjara. Makanya kalau ada anak kemanakan, cucu, sahabat, kerabat, menantu kena, jangan malu, segera laporkan. Saya kebetulan selalu dibawa oleh Bapak Polisi bersama BNN, Badan Narkotika Nasional, keliling sosialisasi bahaya narkoba. Ustadz, dokter, BNN. Ustadz, dokter, BNN. Yang pertama, BNN. Bila Anda pemakai narkoba, Anda akan memakai pasal sekian. Anda melanggar sudah pasal undang-undang sekian. Akan masuk dalam penjara. Akan sekian tuntutan negara. Akan masuk dalam penjara. Nah, ini kerja BNN. Kemudian dokter, bila Anda memakai ini psikotropika, maka urat kepala Anda akan putus, Anda akan mati, Anda akan putus, Anda akan mati, Anda akan gila, Anda akan bodoh. Lalu setelah itu Ustaz, kalau Anda pakai masuk neraka, jahanam, neraka, neraka. Beberapa hari setelah itu, nelponlah ibu dokter tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad yang kemarin kita sosialisasi bersama BNN? Betul bu. Pak Ustaz, ternyata anak-anak ni yang sudah kena kecanduan ni tak bisa diobati hanya dengan obat dari dokter. Tapi mentalnya mesti dibangkitkan dengan agama, Pak Ustaz. Mau Ustaz datang ke tempat kami membangkitkan semangat agama anak-anak ini, ditanamkan ketakutan kepada Allah, ditanamkan bahwa dia bertanggung jawab kepada Rasulullah, ditanamkan bahwa ada malaikat kiraman katibin mengawasi, ditanamkan bahwa nanti dia akan mati menghadapi azab kubur. Insyaallah Bu, saya akan datang. Sampai sekarang tak ditelepon Ibu itu lagi. Entah HP dia masuk sumur, wallahu alam. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada cara menyelamatkan anak muda selain daripada program seperti yang dibuat ini. Makanya ada Dinas Pemuda dan Olahraga, libido seksual mereka diarahkan, jangan lagi pergi pacaran. Saya bangga menengok anak muda mudi dari ujung ke sana pakai jilbab, ujung sana pakai jilbab. Di tempat lain gimana keadaannya? Anak-anak mudi, anak gadis tak lagi pakai jilbab, pakai celana jin. Banyak anak gadis diganggu jin sekarang. Salah satu sebabnya celana jin dipakainya. Sompitnya minta ampun, sampai menjeritlah paha itu, tolong, tolong. Pergi tak kemana, tak tentu arah. Sore-sore sudah datang laki-laki membawa Kawasaki Ninja yang kenal potnya sudah disunat itu. Rum, rum. Kalau ada orang mau sakratul maut di situ mati kontan. Bo, saya bawa anak gadisnya sebentar ya. Sebentar, tanya bapak dulu. Pak, boleh kami bawa pak? Jangan. Jangan pak. Udah ceramah Ustaz Somad kemarin, tak boleh bawa. Nanti kami belikan bapak kue, mie ayam, apa semua. Bawa lah, tak apa-apa. Jangan. Ingat. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Terjadi apa yang terjadi, malu lidah mencakapkannya di depan alim ulama cerdik pandai tokoh Melayu. Tapi mesti disebutkan juga, apa boleh buat? Hamil di luar nikah, mau dibiarkan makin membesar, mau tak malu dinikahkan, dinikahkan dalam keadaan hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tak terhitung berapa SMS WhatsApp yang masuk ke nomor HP Abdul Somad. Ustaz, apa hukum perempuan hamil nikah Pak Ustaz? Perempuan hamil dinikahkan, nikahnya sah, tak perlu diulang. Yang jadi masalah setelah anak lahir, muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu kalau lahir tak boleh pakai bin dan binti bapaknya. Lalu mau pakai bin apa? Tak mungkin bin Aqua, tak mungkin bin Kardus. Nanti mau mengurus surat akte kelahiran di Disduk Capil, Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, tanya, nama bapaknya siapa? Siapa ya? 2, kalau anak itu lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, perempuan, sampai masa menikah, nanti si abang tak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya, karena mereka tidak dianggap saudara seayah, karena mereka tak ada hubungan mahram dan nasab. Mereka saudara seemak, saudara seibu, saudara seemak, tak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati meninggal dunia, si anak tak dapat harta warisan. Kenapa? Karena mereka tak ada hubungan nasab. Yang 4, lahir anak itu perempuan, gadis dia dipinang orang, nanti mau nikah, si bapak tak bisa jadi walinya, karena mereka tak ada hubungan darah, mereka tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Walinya adalah wali hakim. 4 efek menikah disebabkan hamil. Oleh sebab itu jangan terjadi. Kalau sudah terjadi bagaimana Pak Ustaz? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah 4 efek, ibu masih juga cerita bubur ayam lagi. Kalau bubur masih bisa kita potongkan seledri, bawang goreng, ayam tabur. Ini tai ayam. Apa cerita? Oleh sebab itu jagalah. Engkau adikku, anakku yang perempuan-perempuan, kalian adalah timun, sedangkan yang laki-laki adalah durian. Durian berkawan dengan timun, maka tak pernah untung. Di atas bonyok, di bawah sobek, hancur berkeping. Tak paham saya Pak Ustaz, pahami aja lah sendiri. Tertulis di atas botol, ini mestinya ada segelnya nih. Apa tulisan di segelnya? Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Sedangkan 5.000 perak tak boleh diterima kalau segelnya rusak. Apalagi anak gadis yang punya kehormatan dan kemuliaan. Jangan lagi kalian pacaran-pacaran. Jangan lagi pacaran-pacaran. Ini kadang orang tua nih tak mendidik. Bertamu saya ke rumah salah seorang. Tak lama sudah itu datang gurunya. Gurunya, guru yang mestinya digugu dan ditiru. Yang mengajarkan kebaikan bertanya. Ini kan malam minggu. Iya, kamu kok di rumah aja? Iya bu, masa hari gini gak punya pacar? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guru sudah menanamkan ke kepala anak muridnya, hari gini kok gak punya pacar, berarti orang harus berpacaran, maka penyebab kerusakan. Alah Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh. Ceramah di Lingga berani dia nyebut pacaran. Jangan, dulu waktu kuliahnya memang dia tak punya pacar. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya S1 di Mesir, Universitas Al-Azhar. Jarak kampus laki-laki ke kampus perempuan 15 km. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau hari ini Bapak Ibu punya anak lajang, punya anak gadis, jagalah dia baik-baik. Kami ini Pak Ustadz libido seksual ini sedang tinggi, gimana Pak Ustadz? Ini banyak tanah kosong buat mencangkul agak 2-3 hektar. Insya Allah keringat keluar tumbang. Tanam cabai, tanam tadi saya tengok itu Pak pohon sirih ya, bukan merica itu Pak Ustaz. Oh, tanam merica. Sudah banyak akunya agak segenggam. Hilang hawa nafsu insyaallah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada halangan anak-anak muda mesti kita jaga, jangan dirusak dengan free sex, sex bebas, jangan dirusak dengan narkoba. Pemimpinnya Islami, anak mudanya selamat. Ustaz kok dari tadi ngomong anak muda aja? Orang tua kenapa tak disadarkan? Orang tua mesti memang sudah sadar. Kalau udah tua tak juga sadar, mati aja lah. Anak muda ini yang mesti kita selamatkan. Oleh sebab itu apa kata Presiden Soekarno? Berikan kepadaku anak-anak muda, maka akan aku goncang Indonesia. Anak muda ini menjadi topang ke depan. Pemimpinnya Islami, anak mudanya selamat, ulamanya ada Ketua Majelis Ulama Indonesia. Dia seperti pohon rindang yang besar, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, petatah petitih pantunnya, munajatnya. Dalam bidang adat Melayu kita ada LAM, Lembaga Adat Melayu. Dalam bidang agama kita ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Didudukkan mereka dalam setiap pengambilan keputusan. Tiga berjalan bersama. Lalu kemudian ada pula di sana perempuan. Ibu-ibu jangan disepelekan karena peran mereka luar biasa. Aliran-aliran sesat biasa masuknya lewat ibu-ibu. Kalau saya menceramahi bapak-bapak khotib Jumat, di situ ada 100 laki-laki, yang mendengarkan khutbah itu hanya 50. Yang 50 lagi sedang naik ke Sidratul Muntaha. Berapi-api kita di atas. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dia baru terbangun waktu kita bilang barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Itu pun kata dia, cepat betul khatib tadi. 100 orang, yang menangkap cuma 50 orang, yang ingat sampai balik ke rumah tentang isi ceramah itu 25 orang, yang sanggup menyampaikan ke bininya 10 orang. Itulah cuman. Tapi kalau diceramahkan ke perempuan, 100 perempuan, disampaikannya ke suaminya menjadi 200, disampaikannya ke anaknya menjadi 300, disampaikannya ke menantunya menjadi 400. Perempuan itu luar biasa. Kenapa? Karena perempuan punya kekuasaan dalam rumah tangga. Suamiku, anakku, menantuku, begini, begini, begini, kata Ustaz tadi. Bang, abang ikut ya? Ya, kalau tidak, awas abang. Dia punya kekuasaan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka beruntung bertuah kalau ibu-ibu masih ada majelis pengajian. Ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Hari apa, Bu? Hari Jumat sore, ba'da asar biasanya ya. Alhamdulillah. Baca Yasin baik. Mana dalilnya baca Yasin baik? Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam? asbaha maghfuran lah. Waktu subuh dia sudah dapat ampunan Allah. Hadisnya sahih apa tak sahih? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, dibaca malam dapat ampunan siang, dibaca siang dapat ampunan malam. Lanjutkan wirid Yasin, tapi makharijul hurufnya betulkan. Karena banyak juga pengalaman di tempat-tempat wirid Yasin, ibu-ibu baca Yasin ujung-ujungnya aja. Turja'un fayakun. Ada pula tak berbunyi sama sekali. Namanya Yasin lip sync. Bacalah, panggil Ustaz Qori kita yang membaca Al-Quran dengan suaranya tadi. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada nahawan, ada jaharka. Makharijul hurufnya tepat. Ada iqlab, ada gunnah, ada qalqalah, ada bila gunnah, ada ikhfa, ada izhar. Maka panggil dia, Pak Ustaz, bisa kami undang ke masjid kami ba'da asar hari Jumat nanti? Bapak ibu, ibu-ibu, nanti kita baca Yasin. Nah, baca Yasin, ibu, dua ayat. Silakan bu, dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ah, ibu sambung bu. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ah, ibu sambung bu. Kalau dia begitu jangan dipaksa. Kita maklum aja lah. Dia udah mau datang udah alhamdulillah tuh. Jangan dipaksa. Jangan terus-menerus mempertahankan yang salah. Tapi jangan orang dilanggar, dilarang baca Yasin. Silakan baca. Ini seumur hidup baca Yasin, tapi baca Yasin pakai huruf Latin. Ya Asin. Kenapa kau baca Yasin? A-nya dua buah. Bacalah dengan benar. Nanti setelah itu, setelah bagus tajwidnya, hari Jumat depan kita tidak lagi baca tajwid Yasin, tapi kita baca tafsir surat Yasin bersama Al-Mukarram Ustaz Fulan, bersama Ketua MUI, bersama Bapak dari anggota Majelis Ulama Indonesia. Kita akan mengkaji tafsir surat Yasin. Ah, Ustaz Somad ini ceramah aja. Memangnya Ustaz sudah pernah menyampaikan tafsir surat Yasin? Sudah khatam tafsir surat Yasin di Majelis Pengajian Masjid Syakirin di depan Lotemat di Pekanbaru. Habis surat Yasin, kami pindah ke surat-surat pendek Juz Amma. Beberapa pertemuan Juz Amma saya tak datang beberapa kali, malu datang lagi, habis itu berhenti sampai sekarang. Artinya apa? Ada perbaikan. Pak Ustaz, saya tiap malam bacakan Yasin untuk almarhum suami saya. Bagus, memang begitu perempuan. Banyak perempuan-perempuan meninggal suaminya sampai akhir hayat dia tak menikah lagi, dibesarkannya anaknya. Pas foto-foto waktu acara wisuda, Pak, bapaknya mana, Bu? Meleleh air mata si ibu, sudah meninggal 15 tahun yang lalu, Mas Bro. Jadi ibu single parent, ya. Tapi walaupun begitu, setiap kami buka puasa seolah-olah papa ada bersama kami. Setiap kami belajar malam, dia ada bersama kami. Begitu hebatnya perempuan. Perempuan itu luar biasa. Tak ada pun suaminya, dia tetap merasa ada. Beda sama laki-laki. Ada pun bininya situ macam tak ada. Tapi tak semua laki-laki macam itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, selesai membaca surat Yasin, dihadiahkannya, Allahumma awsil sawaba ma qara'tuhu, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin ini kepada almarhum suamiku ya Allah. Sampai apa tak sampai ini Pak Ustaz? Ada yang mengatakan tak sampai. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, nanti kalau aku mati meninggal dunia, bacakanlah Al-Quran di atas makamku, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun pada bagian kepala, bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi ma fis samawati pada bagian kaki. Begitu diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, status hadisnya isnaduhu jayyid, bisa diamalkan. Itu menunjukkan pahala bacaan Quran sampai untuk orang mati. Dalilnya sudah saya bacakan. Kalau ada orang mengatakan tak sampai, bertahan dia mengatakan, menurut saya tak sampai Pak Ustaz. apa boleh buat? Ini alam gaib. Saya tak bisa memastikan sampai. Tapi kalau ada yang mengatakan tak sampai, saya minta nama lengkap dan nomor HP supaya kalau dia mati nanti saya kirim Yasin. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Napa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Tak usah berkelahi masalah sampai tak sampai. Orang sudah mau baca saja alhamdulillah. Bagus sekali ini mempererat persatuan kita. Anak mudanya sudah, alim ulamanya mantap, pemimpinnya beragama, ibu-ibunya menjaga persatuan. Adapun fakir miskin kita santuni. Panti asuhan, datang kita ke panti asuhan. Pas kebetulan acara menyambut Ramadan atau awal bulan atau ada anak ulang tahun, daripada dia meniup-niup lilin, happy birthday to you. Menghembus api pada saat ulang tahun, mengikut tradisi Majusi, meminta berdoa kepada Tuhan api. Maka hilangkan ini. Nak, umurmu sudah sampai 10 tahun, kau mesti bersyukur pada Allah. Besok kita ke panti asuhan, kita akan makan sama anak yatim ke sana. Bawa panti asuhan. Ada nampak sekolah MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah. Nampak MDA, dindingnya tanggal, atapnya roboh, kursinya patah. Datang ke situ, Pak Kepala MDA. Iya, kenapa dibiarkan MDA ini macam ini? Inilah yang akan bekal anak kita belajar Islam. Inilah Pak, inilah Bu, susah kami. Tolong tuliskan berapa kursi yang patah, berapa whiteboard yang rusak, berapa anak yang belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji. Besok saya datang lagi kemari menengok tulisannya. Ya, besok datang kita. Mana daftarnya Pak? Ini, Bapak mau bantu? Enggak, menengok aja. Bantulah. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya di mana-mana ceramah tak lebih tak kurang 60 menit. Tadi saya mulai jam 4.15, sekarang jam 5.15, pas 60 menit. Tertulis di botol 600 ml. Cuman jamaah lingga tahu bocoran saya. Dibuatnya pula 2 botol. Paksa 2 kali 60 menit nampaknya. Sampai ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tadi dimaklumkan bahwa Ustaz Somad tausiah, setelah itu ada soal tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan masalah zakat, masalah haji, masalah macam-macam, silakan. Saya bisa menjawab dengan 2 cara. Pertama pakai mikrofon bertanya, yang kedua pakai kertas. Saya tak bisa menjawab kalau pertanyaannya pakai mata. Ada jamaah ini mau ngetes, kita tes dulu Ustaz, udah putus tak makrifatnya. Itu belum sampai kaji saya lagi. Saya masih bisa menjawab pakai tulisan dan kertas. Ustaz Somad, ya Bu, katanya kurban itu cukup 1 ekor kambing aja satu keluarga ya. Kalau sudah suami berkurban, maka 1 keluarga sudah tercover. Tak perlu lagi. Padahal selama ini tahun-tahun yang lalu 2.5 juta untuk suami, 2.5 juta untuk istri, 2.5 juta untuk anak, 2.5 juta untuk menantu, 2.5 juta untuk cucu. 1 sapi kami bertujuh. Tapi katanya sudah turun pula harga diskon. 1 kambing cukup serumah. Apa betul begitu Pak Ustaz? Begini Bu, kurban itu ada levelnya. Level 1, level 2, level 3, kelas ekonomi, VIP, VVIP. Kalau menyampaikan, sampaikan komplit semua. Jangan dipotong, jangan disunat. Inilah bahayanya kalau tukang sunat jadi ustad, semua disunatnya. Level 1 yang paling rendah, paling bawah. 1 ekor kambing dipotong kepala rumah tangga, mengcover 1 keluarga. Ini paling rendah. Orang paling tak punya duit, dipotongnya 1 kambing, anak istri menantu cucu serumah sudah dapat paling bawah. Yang agak tinggi ke atas, 1 ekor onta di Makkah, 1 ekor sapi tempat kita untuk 7 orang. Ini saya, ini istri saya, ini anak nomor 2, ini menantu saya, ini cucu saya, bertujuh. Yang paling tinggi, ini VVIP, very very important person. Paling hebat, yang paling tinggi. Ini hanya dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa dia? Nabi berkurban 100 ekor onta sendirian. 63 dia potong sendiri, 37 dipotongkan Sayyidina Ali, 63 tambah 37 100 ekor untuk sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekor unta paling murah 37 juta kali 100 ekor sama dengan 3,7 miliar. Nabi Muhammad berkurban 100 ekor unta 3,7 miliar. Kira-kira Nabi Muhammad itu kaya apa miskin? Kaya. 3,7 miliar kurbannya. Ini paling tinggi. Kalau ada bapak mau berkurban 100 ekor unta sendirian, bagus. Tapi jangan sampai riya. Tolong aku mau kurban 100 ekor nih, tapi tolong tuliskan di website. Buatkan di Google, YouTube, Instagram, Twitter, BBM, WhatsApp. 100 kali potong tuh semuanya ada videonya. Rusak gaji kita. Tapi begitulah kurban. Paling bawah, pertengahan, yang atas. Ah, kalau gitu saya yang paling bawah aja lah Pak. Jangan. Ketika kendaraan mau yang paling mahal, ketika rumah mau yang paling besar dua tingkat, ketika kekuasaan mau yang paling tinggi, kenapa kurban pilih yang paling rendah? Berarti kita tak betul. Maka pilih yang paling atas. Nabi Muhammad itu miskin Pak Ustadz. Nabi Muhammad orang paling kaya. Kurbannya 100 ekor unta 3,7 miliar. Yang miskin itu siapa? Umat Muhammad. Kurbannya berapa? Satu ekor sapi dikeroyok betujuh. Kurus pula itu. Sudahlah kurus, waktu rapat sama panitia bolak-balik angkat tangan. Ada diskon enggak Pak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, makna daripada berkurban itu apa? Berbagi kepada fakir miskin, rumah, istri, anak. Jangan sampai daging ditumpuk sampai sakingkan rakus tamak ya. Bertumpuk daging sampai freezer itu seminggu tak bisa ditutup. Asal mau ditutup menyipak kaki kambing dari dalam. Kita makan aja lah sepotong dua potong, sisanya bagikan ke fakir miskin. Saya sekarang punya program di share di fanpage FB Ustaz Abdul Somad. Kirimkan ke nomor rekening berikut nomor sekian. Ami akan bawa kambingnya ke suku pedalaman. Dari Pekanbaru kami berangkat jam 9 malam. 10, 11, 12, 1, 2. Jam 2 malam kami sampai di sebuah daerah namanya Bali. Bali mana tuh Pak Ustaz? Bali Las. Dari situ kami naik lagi sampai ke kampung namanya Rantau Langsat. Tinggalkan mobil di Rantau Langsat, kami naik sampan. Sampan kecil, hanya muat sampai paling banyak 5 orang. Dari situ kami masuk lagi ke pedalaman, 7 jam naik sampan. Barulah sampai ke tengah pedalaman Rimba Belantara. Sampai di dalam mau ngasih tahu orang rumah sudah sampai, begitu dibuka HP no signal. Macam balik ke zaman film Vietnam. Saya merasa Rambo di tengah. Oh, gitulah keadaannya. Nanti kambing itu akan kami bawa nanti bagi sampan-sampan akan dibagikan kepada fakir miskin. Maka inilah menolong. Kita juga tak mustahil ada di pulau-pulau yang terpencil. Kita yang sudah makan sudah terlalu banyak, potong agak 2-3 ekor, sisanya bagikan. Ada program sekarang namanya berkurban ke kampung desa terpencil, berbagi rasa sesama muslim. Tidak hanya sekedar simpati, tidak hanya sekedar kasihan nengok orang susah, tapi berbagi. Kalau daging itu enak lewat di tenggorokan kita, maka enak juga lewat di tenggorokan dia. Maka kita potongkan kambing. Kamu kenapa belum juga lagi berkurban? Saya Pak Ustaz tiap tahun mau kurban tapi tak jadi. Kenapa tak jadi? Karena saya belum diakikahkan orang tua saya, maka saya pun tak berkurban. Kata sebagian jamaah, ini tak betul. Tak ada hubungan antara akikah sama kurban. Akikah saya itu tanggung jawab ayah saya terhadap diri saya. Adapun kurban saya itu tanggung jawab saya terhadap diri saya. Maka kalau 30 tahun yang lalu saya belum diakikahkan, ya tak apa-apa. Sekarang saya berkurban. Berapa ada duit? 2 juta setengah. Kasih ke masjid, ini untuk kurban saya Pak Panitia. Nah, setelah berkurban biasanya rezeki melimpah ruah. Dikirimkan Allah rezeki dari berbagai macam tempat. Ada duit terkumpul. Beli kambing, akikahkan diri sendiri. Boleh. Pak Ustaz, boleh saya kikahkan diri saya? Boleh. bapak ibu yang belum akikah, menurut mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, boleh mengakikahkan diri sendiri. Bapak ibu, balik dari sini, cari www.kambing.com. Silakan mengakikahkan diri sendiri. Tapi kalau sudah SMA, sudah 30-40 tahun, yang belum akikah, silakan potong kambing, akikah saja. Jangan pula minta ayun pakai marhaban. Sudah 40 tahun minta bacakan Barzanji. Marhaba ayanun. Kita sangka yang diayun ini cucu, rupanya nenek bayun. Patah tiang ayunan. Kalau tiang ayunan patah tak apa, tulang belakang patah. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebenarnya hikmah dibalik itu semua adalah berbagi. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang suka berkurban, yang suka bersedekah, yang suka berinfak, kasih dia ganti ya Allah. Itu doa malaikat. Allahumma ya Allah, ati munfiqan khalafa, yang suka berkurban, yang suka berinfak, yang suka bersedekah, kasih dia ganti. Orang yang pelit, kedekut, bakhil, macam mana? Allah, ada juga malaikat dikirim Allah. Allahumma timumsikan talafa, yang tak mau bersedekah, yang tak mau berinfak, kasih dia kebinasaan ya Allah. Saya tak percaya ceramah Ustaz Somad. Ada tetangga saya sedekah tak pernah, berkurban tak pernah, tapi rezekinya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kan tempat Ustaz binasa. Makna binasa bukan rumahnya hancur, makna binasa bukan mobilnya meletup, makna binasa bukan rezekinya tak lancar, tapi tak ada barokah dalam rezeki. Padahal yang kita minta ini, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehat badan, wa ziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Yang keempat, wa barokatan, rezeki ada barokahnya. Pegawai biasa, tak tinggi-tinggi, gaji tak banyak, istri adam ayam tentram, anak bisa sekolah tahfiz Quran, bisa pula menabung pergi haji. Tapi ada orang rezekinya nampak melimpah ruah, disangka orang adalah rahmat, tapi ternyata laknat, tak bisa mendekatkan kepada Allah. Habis, apa namanya, duit hantu dimakan setan. Oleh sebab itu kita minta barakah. Makanya kalau ada orang punya anak, apa doanya? Barakallahu laka fil mauhub, semoga anakmu itu diberikan berkah. Kalau ada orang nikah, apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua wahai mempelai. Ketika ada kawan yang mendapat rezeki, apa doanya? Barakallahu laka fi malika wa baraka alaika fi ahlika, semoga Allah memberikan berkah pada hartamu, semoga Allah memberikan berkah pada keluargamu. Barakah, itulah yang kita minta. Mudah-mudahan kita semua yang ada di majelis ini punya anak-anaknya berkah, punya kekuasaan-kekuasaannya berkah. Semua yang hadir di majelis ini, keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang paling menyenangkan dalam hidup yang singkat ini selain mati dalam keadaan Allahumma khtim lana bihusnil. Apa itu husnul khotimah itu Pak Ustaz? Saat kita mati, mulut kita bergerak, lidah memendek. Ini lidah ini panjang. Tapi kalau sudah mau sakratul maut, kelu memendek ke dalam. Tak lagi keluar suara, dibisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Tak berbunyi lagi. Sampaikan itu ke istri. Yang baru nikah, belum punya anak, sampaikan ke istri. Yang sudah nikah, punya anak, sampaikan ke anak. Anakku, kalau kau nampak aku nanti menjelang sakratul maut, nampak kau napas ayahmu ni ngap-ngap bau, mau dijemput malaikat maut, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, nak, la ilaha illallah. Karena banyak anak-anak sekarang tak tahu, ayahnya terbaring di rumah sakit, menjelang sakratul maut, bukan dia tahu membisikkan. Ditengoknya ayahnya mau mati, diambilnya tustel, dipotonya. ayahku meregang nyawa, bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, amin, amin, amin. Maka coba Allah udah pendidikan. Yang baru-baru menikah, sampaikan ke istri, jangan cerita bulan madu saja, jangan cerita indahnya pernikahan saja. Istriku, kupilih engkau untuk menemani sisa-sisa hidupku sampai malaikat maut mencabut akhir hayatku. Apa kata istrinya? So sweet, bang. Nanti kalau kau nampak tanda-tanda aku menjelang kematian. Ini ustaz pesandiwara atau ustaz dah ngomong sama istri ustaz? Saya ketika awal nikah dulu saya sampaikan ke dia. Nanti kalau nampak kau tanda-tanda aku mau mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti. Sekarang pula kata dia. Nanti kalau nampak tanda. Nampak saya menggenang air matanya karena saya sebut cerita mati, ingat dia bahwa dia akan sendirian, mau menangis. Jadi kalau abang duluan ku bisikkan ke telinga, iya. Kalau aku yang duluan bang, kalau kau duluan aku kawin lagi lah. Bapak ibu, jangan serius sekali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah mati meninggalkan alam yang fana ini, dulu sultan-sultan, raja-raja tinggal di sini. Mana sekarang? Meninggal dunia. Dulu alim ulama tinggal di sini. Mana sekarang? Meninggal dunia. Dunia tetap seperti ini. Pulau ini tetap seperti ini. Tak ada yang berubah. Pokok kayu tetap hijau. Tanah tetap hitam. Langit di atas, bumi di bawah. Tapi yang mati tetap dalam keadaan baik atau buruk. Musa mati. Fir'aun mati. Isa diangkat Allah, Herodes mati, Namrus mati, Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, Abu Jahal, Abu Lahab mati, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenang sepanjang mata. Apa maknanya? Orang mati akan meninggalkan nama. Harimau mati dalam hutan, meninggalkan belang. Gajah mati di tengah hutan, meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama, nama yang baik atau nama yang buruk. Maka sultan-sultan Melayu membangun masjid supaya apa? Dikenang orang. Orang solat tahiyatul masjid, kami solat tadi di masjid. Tanah masjid siapa yang mewakafkan? Masjid yang cantik siapa yang membangun? Mimbar masjid yang unik, luar biasa uniknya. Selesai solat saya langsung foto tadi untuk mengenang. Mau saya tunjukkan, tengok mimbar masjid di Lingga, luar biasa. Semua itu akan mengalir pahalanya ke makam mereka. Adapun yang pelit, disimpanlah duit ini. Saking kan sempat simpannya bagus betul, dia pun lupa, tak tahu letaknya di mana. Sampai tak laku lagi duit itu, baru dia. Asal ada duit, belikan emas, pakai sumbang. Asal ada duit, belikan emas, pakai anting. Asal ada duit, belikan emas, pakai rantai. Asal ada duit, belikan emas, pakai gelang. Asal ada duit, belikan emas, pakai cincin. Cincin satu, cincin dua, cincin tiga. Sampai kalau ada orang bertanya, di mana acara tablik akbar nanti? Di sana. Asal pergi undangan, dipakai. Dipakailah undangan. Tak semua orang punya ekonomi mapan macam kita. Banyak orang susah. Kasihan kita menengok dia susah. Asal nampaknya emas yang besar, sakitlah jantung dia menengok. Ay, katanya. Asal nampaknya, oh, katanya. Ibu ni pula asal pura-pura nengok. Jam-jam berapa ya? Dah mau pulang ya? Rupanya mau menunjukkan gelang yang besar tadi. Apalagi pencuri perampok mengintai. Itu semua akan tinggal. Lalu yang kekal abadi mana? Yang pernah dibelikan ke sapi kurban, yang pernah diberikan pembangunan musola, yang pernah menyekolahkan anak yatim. Sapu kepala anak yatim. Kenapa kepala anak yatim disapu? Likulli sya'ratin, setiap helai rambutnya hasanat. Bukan hasanah, hasanah baik. Hasanat, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Salaman, sapu. Salaman, sapu. Salaman, sapu. Kata Pak Ustaz, setiap helai rambut ada kebaikan. Makanya ibu tu kalau salaman, disapunya yang gondrong-gondrong aja. Ada satu yang gundul, tak mau dia sapu. Kenapa tak ibu sapu? Tak ada pahalanya tu Pak Ustaz. Bukan itu maknanya. Mau gundul, mau tak gundul, yang penting pahala. Makna substansinya adalah bahwa pahalanya banyak bersedekah. Tolonglah mau kaya mau miskin mati, mau penguasa mau rakyat jelata mati, mau alim ulama mau orang awam mati menghadap Allah. Tapi semua akan diminta tanggung jawab sebesar apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Kelak kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya dapat saya sampaikan kesempatan kali ini, lebih kurang 75 menit. Maka judulnya nanti kalau ada yang bertanya, apa berapa lama Ustaz itu tadi ceramah? Kultum, kuliah 75 menit. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Kalau ada majlis, tutup dengan kafaratul majlis. Kata Nabi, doa dosa silap salah diampuni Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.